orang itu miskin, tinggal di rumah yang sangat sederhana, dengan harta yang mungkin Anda tak akan memandangnya. Bahkan mungkin orang akan mencibir dan berkata, sungguh malang nasibnya. Orang itu miskin, pergi kemana-mana, kaki menjadi andalannya, karena ia tak punya kendaraan, roda dua, apalagi roda empat. Orang itu miskin, serba tak bisa membeli apapun yang diinginkannya, karena uangnya sangat terbatas. Ya, ia miskin. Orang itu miskin, tetapi menarik sekali, tak pernah tercatat, ia mencuri. Ia seringkali mengembalikan apa yang bukan miliknya. Banyak orang mengetahui akan hal itu. Ya, ia miskin, tapi dia tidak mencuri. Ia miskin dan dia juga tidak pernah menipu. Ia selalu berkata apa adanya, tak pernah mengambil keuntungan dari kelengahan orang lain yang di sekitarnya. Ia tidak pernah menipu. Baginya A hanyalah A, tak akan menjadi B, C, atau Z. Orang itu miskin, tapi luar biasa. Ia sangat kaya dalam rasa moral. Ia sangat kaya dalam nilai spiritual. Orang itu miskin, betul, kalau Anda melihatnya dengan mata telanjang. Tapi dia sangat kaya kalau Anda melihatnya dengan mata hati. Orang itu miskin, tapi terkenal, sangat jujur hidupnya. Kisah ini tentu menjadi kisah langka. Orang seperti ini tak mudah menemukannya. Tapi bukan berarti itu tak ada. Mengapa Anda tak bertanding dan berjuang? Memperkaya diri bukan dengan tumpukan harta, tapi memperkaya diri dengan kejujuran. Jikalau Anda memang hidup miskin, mengapa meratap? Karena hidup harus dijalani. Kejujuran akan menjadi kisah yang tak terlupakan. Orang miskin yang jujur pasti dikenang. Akan banyak orang ringan tangan untuk menolong orang jujur. Mengapa Anda tak belajar di kehidupan ini untuk mengejar kejujuran sebagai harta yang bersifat abadi, bukan sementara? Mari bertanding di sana, bertarung di sana, dan memperkaya diri kita dengan kejujuran, demi kejujuran, supaya sekalipun, kalaupun andai kata kita miskin harta, namun kaya rasa. Ya, rasa jujur. Alangkah indahnya. Anda boleh miskin, tapi ingat, Anda kaya rasa, kaya jujur. Bersama saya, Bigman Sirait.